Boleh tak makan makanan yang dimasak oleh pondan atau tomboy? Ada orang cakap tak boleh. Pondang. Ha, pondang ni lagu mana? Pondang. Tahu tak benda pondang? Benda pondang? Lembut. Lembut bukan pondang. Laki-laki nak jadi perempuan. Faham? Dia laki-laki nak jadi perempuan. Lalu dia buatlah rupa perempuan, solek perempuan, baju perempuan. Baju dalam pun perempuan. Nampak? Ha, dia lain dengan khunsa. Khunsa ni man lahu farjan. Orang yang ada dua kemaluan. Itu kalau khunsa. Kemaluan dia pula kena berbeza. Hak laki ada se, hak puan ada se. Faham tak? Faham tak dua kemaluan? Dia ada dua kemaluan. Nah, ada farah, ada zakar. Ni khunsa. Kalau dua-dua zakar, bukan khunsa. Tu Power Ranger. Jadi pondam ni, dia masuk, kita boleh makan ke tak? Jawabnya, orang kafir masuk pun kita boleh makan. Dengan syarat yang pertama, makanan tu adalah halal. Dan kuali dia adalah bersih. Faham? Kalau kuali kotor, ada najis. Tak usah kata orang kafir. Imam Majlisul Haram masuk, kita tak boleh makan. Faham tak? Jadi dalam kes masuk, boleh makan. Tak ada masalah. Nah, jenis bukan pondang, kadang-kadang orang lembuk gitu. Nak? Ha. Lembuk-lembuk pun kena ke dia. Jangan main. Nak? Ha. Orang-orang macam kita tak lembuk, orang keras kadang-kadang. Tak orang cetong, orang keras. Orang lembuk jangan main, gagah ni nampak lembuk. Nak? Oh, berlari laju dia kita. Hari kita kenal seorang kenalan, dia orang lembuk lah. Bukan pondang, dia lelaki tapi lembut. Kalau cakap kau tapor-tapor. Ha, tapor. Faham tak? Tapor merah belakang. Tapor sama. Neh? Tapi anak 12. Sungguh 12 anak. Kita rupa je kasar. Dengan misal tebak, dengan serban besar, bekeng apa, cakap pun. Anak berapa? Seorang. Anak seorang. Dah rot cetong itu. Jangan kata orang-orang lembek-lembek dah rot dia. Nak? Ha. Ada seorang kerja kerani sekolah. Tiga bini. Tiga bini. Dia lembut itu lah. Ha. Rasa sikit. Tiga bini. Ha. Kita tok guru silat gayung. Se bini. Ha, ni masalah. Jangan kata ke orang. Jadi masalah masak tak ada masalah. Kondang ke, kunsa ke. Nak orang lagu mana keras ke tak ada masalah. Nak kait dengan makan minum yang pertama, kuali belanga mesti bersih. Sebab Nabi kata kalau bekas hak masak kotor bekas kedai orang kafir, farsiluhu, wajib basuh dulu. Yang kedua, makanan tu adalah halal. Cuma kalau orang yang farsik, orang yang kafir, mak abah kita makan masakan orang yang soleh, orang yang baik-baik, orang yang bertakwa kepada Allah. Ut-tab'i mahfuzah, mana segala hak-hak mencetak kitab ini terpelihara. Leh. Sebab tu orang tanya ulama. Nah, kita boleh copy dah. CD orang buat, VCD orang buat agama, kemudian jual tanpa kebenaran. Ulama jawab haram. Makan tu makan haram. Tak cari kita tanya tu. Nampak? Lepas tu kita nak beritahu malam ni, oleh kerana banyak sangat cetak bapak CD kita ni. CD kita ni bukan buat piti. Ha. Dulu kita boleh derma untuk 4 buah madrasah, 500 satu madrasah. Sekarang 100 pun payah. Sebab cetak opok. Nampak? Neh? Ha. Jadi banyak sangat. Di Kuala Lumpur ni pun paling banyak lah. Macam-macam orang buat CD kita ni. Eh? Dulu kita boleh derma untuk 4 buah madrasah, 500 satu madrasah. Sekarang 100 pun payah.